والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Beliau katakan, fal aqil la yabi'u hadza akhiratihi bima qasada fil ilmi lima yanaluhu min hutami kulliha naf'iha la nafsiha. Orang yang berakal tidak akan menjual bagian akhiratnya untuk mendapat harta, benda, dan kekayaan duniawi. Artinya tidak dia jual, tidak dia tukarkan demi mendapatkan dunia, harta, kedudukan, jabatan, dan yang semisalnya. Tidak akan demi meraih itu dia jual akhiratnya. Dia berkorban, rela menggugurkan prinsip-prinsip penting agamanya agar meraih dunia. Tidak akan orang berakal mau demikian. Wal ilmu wa naf'ul ilmi syai'an. Dan beda antara ilmu dengan manfaat ilmu. Ilmu itu sendiri, manfaat dari ilmu itu perkara lain lagi. Dua yang berbeda, syai'an. Faman aghdha an naf'ihi lam yantafi' binafsihi. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba'. Wal ilm lahu awal wa akhir. Maka jika dia berpaling, tidak memperhatikan manfaat daripada ilmu, maka enggak ada gunanya ilmu itu padanya, walaupun ada. Tapi manfaatnya enggak ada. Beliau permisalkan seperti orang yang makan, tapi enggak kenyang. Padahal makanan ada dalam tubuhnya, di perutnya ada. Makan masuk, tapi manfaat daripada makanan yaitu kenyang, terlebih berguna untuk dirinya, sehat, ada kekuatan di tubuhnya, jadi imun dan lain sebagainya, gak ada, hilang, sia-sia. Padahal makan dia dan ada di tubuhnya. Sama ini pun demikian, dia belajar. Dia membaca, dia mendengar, dia menuntut ilmu. Ilmu ada padanya, tapi manfaatnya enggak ada. Na'udzubillah. Sehingga tidak ubahnya dia seperti orang enggak berilmu. Enggak ada takutnya kepada Allah. Tidak ada ketakwaannya, tidak ada semangat ittiba'nya untuk mengikut dan meniru Rasulullah SAW. Enggak ada. Makanya telah lalu sebelum ini pernyataan Imam Sya'bi, Amir bin Syarahil. Orang yang penuntut ilmu itu harus ada padanya akal wan nusuk. Selain akal, dia juga harus nusuk. Orang yang taat ibadah, akhlak. Sehingga orang tahu membedakan ini orang berilmu, ngerti orang ini. Punya ilmu, terlihat dari tutur katanya, tindak tanduknya, amal ibadahnya. Kalau enggak seperti tadi, makan, tapi enggak kenyang. Berilmu, tapi enggak ada gunanya bagi dia ilmu itu. Qala Sufyan, dan ilmu itu juga kata Abu Hatim, ada awal, ada akhirnya. Layaknya itu input, akan ada outputnya. Ada awalan, ada akhirannya. Artinya ada sekian proses dalam orang belajar ilmu agama yang diharapkan ketika dia mencapai akhir, keluar ada outputnya, terlihat pada budi pekerti, akhlak, ibadahnya, tawadhu'nya dan seterusnya. Qala Sufyan, kata Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala, awalul ilmi al-insat, thumma al-istima', thumma al-hifad, thumma al-amala bih, thumma al-nashr. Ilmu itu bertingkat-tingkat jenjangnya, seperti orang mau naik ke atas, kan pakai tangga, tangga kan berjenjang-jenjang. Gak bisa kamu baru naik jenjang pertama langsung ingin loncat ke lantai ketiga. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Maka yang pertama adalah insot, diam, jangan banyak bicara. Kalau ingin dapat ilmu, diam. Dan diam ini adab. Dan diam ini kenyataannya perlu belajar. Belajar untuk diam. Karena ternyata gak gampang. Orang terpancing untuk banyak bicara, untuk ngomong semaunya, segalanya sudah. Makanya kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, khalifah, man kathura kalamuhu kathura khata'uh. Orang yang banyak bicara akan banyak salahnya. Wa man kathurat akhta'uhu kathurat dhunubuh. Kalau sudah banyak salahnya akan banyak dosanya. Wa man kathurat dhunubuhu fannaru awla lahu. Kalau sudah banyak dosanya, neraka yang lebih pantas baginya. Makanya disebutkan oleh Udaba, orang-orang hakim, ta'allam husnal istima' atau husnal insat kama ta'allam ta husnal kalam. Sebagaimana kamu bicara, sebagaimana kamu belajar bicara, bicara kan perlu belajar, antara lain tata bahasanya, apa grammarnya, kalau dalam bahasa Arab mungkin nahwunya, sorofnya, supaya enggak salah, supaya enggak memarfukkan yang mansub, enggak menasabkan yang majzum, harus dipelajari kan, apa saja, bagaimana ini supaya ucapannya enggak diketawain orang. Perlu belajar untuk bicara, bicara yang baik, bicara yang benar, retorikanya bagaimana, penyampaiannya. Sebagaimana kamu belajar bicara, mereka katakan belajarlah pula diam. Belajarlah pula diam. Nah, adab. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, pernah di majelis Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, di situ ada sekian sahabat termasuk ayah beliau Umar bin Khattab ada di situ. Rasulullah tanya, pohon apakah dia yang seperti seorang mukmin, pohon yang tidak ada yang terbuang, semuanya manfaat darinya. Semua diam. Sahabat yang ditanya semuanya diam, gak ada yang tahu. Abdullah bin Umar paling muda, paling kecil di majelis. Kata Abdullah bin Umar dalam dirinya, aku tahu yang dimaksud Rasul itu pohon kurma. Tapi karena yang lain senior-senior sahabat diam, beliau memilih diam, gak jawab. Adab yang seperti ini, belajar diam. Di situ ada yang lebih tua, di situ ada yang lebih senior, di situ ada yang lebih alim, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, pembesar-pembesar sahabat. Kalau mereka diam, masa seorang Abdullah bin Umar yang muda belia mau bicara, walaupun benar, tapi adab beliau memilih diam. Semacam ini. Walaupun kamu tahu, jangan menunjukkan kamu yang paling tahu di majelis. Kadang sebagian orang, karena gak belajar diam, gak tahan untuk melontarkan apa yang di lisannya. Oh ini begini, oh, anunya begitu, wah oh, ini. Perlu belajar diam. Makanya pertama ilmu, kata Sufyan ats-Tsauri, adalah insyat, diam. Antara ilmu dengan banyak bicara gak akan bisa digabungkan. Ilmu itu banyak diam. Tangga pertama ilmu. Thummal istima, baru jenjang berikutnya. Istima, konsentrasi, fokus mendengar, belajar apa yang disampaikan gurumu. Ini juga perlu belajar. Di majelis Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi, dan beliau di zamannya rahmatullahi alaih wakil Syekh Abdul Aziz bin Bas, mufti Mamlaka. Kalau ada fatwa-fatwa antum lihat di Lajnah Da'imah atau Hay'ah Kibar Ulama dulu, setelah saya jawab ini, yang bertanggung jawab atas fatwa ini bin Bas sebagai ketua, wakilnya Abdul Razzaq Al-Afifi, beliau ini. Asyahid di majelis beliau, beliau mengajar tafsir, seorang alim melihat kapasitas dan kemampuan audiensnya, murid-muridnya. Maka beliau sampaikan ini dasar-dasar terkait ayat ini. Salah satu yang di majelis, ini tadi karena gak belajar diam, gak belajar istima, merasa mungkin dia yang lebih ngerti, lebih tahu, sehingga dia sampaikan, dia bicara, wahai syekh, ayat itu bukannya begini, begini, ada balaghahnya, ada sastranya ayat ini. Yang lain kan diam, berarti kan pandangan akan tertuju semua padanya. Masya Allah ini anak, kemampuan ilmiahnya di atas rata-rata. Ini begini, ini begitu, dia bicara tentang ayat itu. Diam Syekh Abdul Razzaq, sampai dia selesai bicara. Syekh Abdul Razzaq katakan, adapun yang kamu angkat masalah itu sebenarnya begini. Dikupas oleh Syekh dari alif sampai ya-nya, yang itu di luar kapasitas mereka. Hatta yang bicara tadi gak mampu untuk menelan. Terlalu berat materi yang beliau sebutkan, tambah dalam lagi pembahasan beliau. Ini begini, ini begitu, khilaf, perselisihan para ulama tafsir, ahli bahasa bilang begini, begitu. Keluar kemampuan Syekh ditunjukkan. Di akhir dars, Syekh katakan, aku tidak menyampaikan ini di awal, bukan karena aku gak tahu, tapi aku tahu kemampuan kalian. Aku tahu sampai di mana level kalian. Kalau orang itu levelnya masih level 2, jangan maksakan diri mau naik ke level 9. Melongo ini anak yang bicara tadi. Ini bukan kapasitas dia, belum mampu dia. Mau sok menunjukkan sesuatu, seakan dia yang tahu, gak ada yang ngerti. Bukan demikian ilmu dipelajari. Istima, dengarkan. Makanya pula para ulama nasihatkan, kalau kamu ingin mendapat manfaat, faedah dari ilmu, kamu kaji, kamu murojaah di malam hari, pelajaran yang esok kamu hendak pelajari. Yang kamu gak pahami, kamu kasih garis, kamu kasih tanda, besok mau tak tanyakan ini ke ustaz. Ini apa maksudnya, penjabarannya bagaimana? Istima. Thumal hifad, baru kemudian dihafal. setelah kamu mendengar, memahami, baru kemudian itu kamu hafalkan. Tsummal amal, baru itu kamu amalkan. Tsumman nasyar, setelah kamu pun mengamalkan, baru kamu sebarkan, kamu ajarkan ke orang. Maka bukan cara ulama, bukan metode imam dan a'immah. Kalau orang itu semangat menyebarkan dan mengajarkan, dirinya sendiri enggak mengamalkan. Dan ilmu enggak seperti ilmu lainnya. Ilmu agama ini enggak seperti ilmu dunia yang lain. Mungkin saja dalam ilmu lain, kedokteran misalnya, si dokter bisa saja mengupas masalah medis apa, ini obatnya begini, walaupun dia sendiri orang pertama yang melanggar. Ya tapi enggak masalah lah. Orang menerima nasihat dokter itu, orang mengamalkan. Nah, tapi agama enggak bisa. Orang enggak akan bisa terima, orang akan mengingkari. Makanya jenjangnya lihat. Setelah kamu hafal, kamu fahami, kamu hafal, kamu amalkan. Amalkan pada dirimu, baru kamu ajarkan ke orang. Kamu telah menjadi contoh, figur toladan dalam pengamalannya. Sebelum itu kamu sampaikan. Sebelum itu kamu ajarkan ke orang. Wa ansyadanil abrosh. Dan kata Ibnu Hibban, Al-Abrosh pernah berkata begini, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idhal taffat alaihil ma'afilu. Ta'allam, belajarlah, tuntutlah ilmu. Karena orang itu enggak ada yang dilahirkan berilmu. Orang dilahirkan jahil, bodoh, enggak tahu apa-apa. Semua orang, semua kita. Makanya perlu belajar. Belajar perlu kesabaran, perlu perjuangan. Nah, intinya untuk berilmu orang harus belajar. Gak bisa tiba-tiba orang dapat ilmu. Gak ada. Gak ada ceritanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, wa innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar, proses. Bertahap, bertahap, sedikit demi sedikit. Gak ada ilmu yang tiba-tiba datang padanya, masuk ke dirinya, dan dia kuasai itu. Gak ada. Kecuali bisikan syaitan. Syaitan tampakkan padanya seakan dia orang yang dapat ilmu. Turun padanya ilmu. Tanpa belajar, tanpa apa. Gak pernah mengunyah tolabul ilm, gak pernah duduk di majelis ilmu. Tiba-tiba mengaku dirinya punya ilmu. Turun padanya ilmu. Ini gak ada. Dalam Islam gak ada. Orang ingin berilmu harus belajar. Jangan tertipu. Gak ada ilmu turunan, ilmu tiba-tiba orang mendapatinya, gak ada. Nabi Khidir pun alaihi salam, kisahnya bersama Nabi Musa, kita tahu kan, melubangi kapal, membunuh anak, mendirikan bangunan yang mau roboh. Di akhir kisah kan beliau katakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku lakukan semua ini bukan dari diriku sendiri. Artinya itu wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Beliau seorang nabi yang mulia, Khidir. Wahyu yang Allah berikan pada beliau, dan itu tidak Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ilmu mawahib, ilmu itu anugerah. Allah bagikan, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah maha kuasa, Allah maha bijak. Allah berikan kepada fulan, tidak Allah berikan kepada fulan yang lain. Ilmu tentang tiga perkara ini tadi hanya Khidir yang Allah berikan. Nabi Musa pun gak ngerti, makanya sempat mengingkari kan. Ada apa kapal baik-baik kamu lubangi? Kenapa anak ini engkau bunuh? Dan seterusnya. Asyahid, perkataan Nabi Khidir, wa ma fa'altuhu an amri. Aku gak lakukan buat dari diriku. Bukan ijtihad diriku sendiri, bukan pilihan aku, tapi ini perintah dari Allah, wahyu. Maka gak ada ilmu yang turun tiba-tiba dia dapati langsung begitu. Makanya Abrosh mengatakan, falaisa almar'u yuladu aliman. Gak ada orang terlahir dalam keadaan berilmu, gak ada. Terus proses. Jangankan ilmu dunia ya, jangankan ilmu agama, ilmu akhirat yang begitu mulia. Ilmu dunia saja, ada yang mau percaya? Ada. Apa ada orang mau terima, mau percaya kalau kamu mengatakan, saya ini sarjana kedokteran, lulusan UI misalnya, atau lulusan sana, Amerika atau mana, wala pernah kamu belajar di situ. Orang akan ngetawain kamu, gak akan diterima kamu. Gak cukup itu, yang punya ijazah palsu aja terbongkar. Akhirnya masuk penjara. Itu dunia. Harus dengan belajar. Betul-betul dia pernah duduk di sana, kuliah di situ, punya ijazah resmi, asli. Itu ilmu dunia. Kata Abrosh, walaisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu itu enggak sama dengan orang yang jahil. Jauh beda. Dan perlakuan orang pun beda. Bagaimana orang itu menghormati orang yang berilmu. Bagaimana orang itu butuh kepada orang yang berilmu, butuh bimbingannya, butuh fatwa, jawabannya. Orang jahil gak dianggap. Apa yang dibutuhkan darinya jahil? Makanya Allah katakan di dalam ayat, terkait orang yang berilmu, waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathaluhu fidh-dhulumat laisa bikharijin minha. Orang yang Allah beri cahaya, ilmu itu Allah sebut cahaya, nur. Tidak sama dengan orang yang dalam kegelapan, gak bisa keluar darinya. Ma'ruf, dengan cahaya itu orang bisa tahu arah, tahu jalan, bisa selamat sampai pulang. Di gelapnya malam, di gelapnya hutan atau gurun pasir sana, kalau dia punya cahaya, punya bawa lampu senter misalnya, dia tahu arah, oh ini ke jurang, ini bahaya, ini saya harus menghindar, oh ini licin, ini enggak bagus, oh jalan setapak ke sini, oh barat ke sana, timur ke sini, sampai dia bisa pulang selamat. Orang yang punya cahaya bisa bedakan mana itu ranting untuk bisa dia ambil sebagai bahan bakar, kayu untuk masak, berguna bagi dirinya dan keluarganya. Mana itu ular, karena ada cahaya kelihatan malam. Oh ini ular ini, oh ini ranting. Yang dalam kegelapan, gak bisa. Ya mana gelap. Dia kira itu jalan pulang, ternyata tanpa dia sadar itu menuju jurang. terpereset masuk bisa mati di dalamnya. Naudzubillah. Enggak punya cahaya. Enggak tahu jalan. Enggak punya cahaya, maunya mengumpulkan kayu bakar, ranting untuk masak, tapi karena enggak punya cahaya, gelap, enggak bisa bedakan, ular pun dia pegang, dia ambil, kegigit. Kena bisa mati. Maunya ngumpulkan kayu bakar. Pentingnya cahaya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang kalau sudah, kamu bayangkan misalnya kamu bersepuluh, yang lain ternyata gak ada yang bawa baterai, gak ada yang bawa senter. Ini di gelapnya hutan belantara, gelap-gelap sama sekali. Masing-masing pingin pulang, pingin selamat. Atau itu di gunung, gelap. Cuman satu yang bawa senter. Kira-kira yang sembilan ngapain? Apa yang mereka lakukan? Ngikut. Betapa butuhnya sembilan ini kepada yang satu ini. Supaya selamat. Maka begitu pula orang yang berilmu. Dia punya cahaya. Orang lain butuh padanya. Tanya, berfatwa, minta bimbingan. Saya begini-gini, bagaimana hukumnya? Saya menghadapi masalah ini, bagaimana solusinya? Karena dia yang punya cahaya satu-satunya. Kata Abrosh, wa inna kabirul qaum la ilma indahu saghirun idzal tafat alaihil mahafilu. Dan orang besar sekalipun, bahkan dia tua sekalipun, kalau enggak berilmu, saghirun, kecil. Ketika ada mahafil, mahafil itu majelis besar, kumpul semua orang, terutama kalau itu para penuntut ilmu. Kalau mereka yang mungkin tokoh di kaumnya, mungkin orang besar, orang kaya, mungkin orang berkedudukan, mungkin orang tua, tapi ketika gak ada ilmunya, di majelis semacam itu gak dianggap. Kata Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, guru besarnya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, aku menjumpai di masjid Rasul SAW, di masjid Nabawi, 70 orang-orang yang sudah tua. Terlihat pada mereka santunnya, wibawanya. Orang tua santun tentunya, wibawa karena tuanya. Sungguh mereka ahli ibadah, ahli masjid. Orang tua suka ke masjid, jaga 5 waktu sholat. Kata Imam Malik, tidak hanya itu. Demi Allah, kata Imam Malik, kalau masing-masingnya diamanati untuk jaga baitul mal, baitul mal gudangnya harta. Di situ dikumpulkan uang zakat, uang fei, uang ghanimah, dikumpulkan di situ semua. Seandainya masing-masing dari 70 ini diperintah untuk jaga itu, masing-masing akan amanat. Betul-betul bisa dipercaya untuk jaga harta. Enggak akan nipu, enggak akan ngemplang, enggak akan korupsi. 70 orang ini. Tapi kata Imam Malik, kalau sudah mereka bicara hadis Rasulullah SAW, ilmu, tidak satu pun bisa aku percaya. Tidak satu pun bisa aku percaya. Antara kesolehan dengan ilmu beda. Soleh-soleh, diri orang soleh, Masya Allah. Ibadahnya, akhlaknya, taatnya, seperti kata Imam Malik. Suruh jaga harta, amanat. Tapi kalau sudah bicara ilmu, gak bisa. Gak satu pun aku bisa percaya. Kata Imam Malik, datang ke Madinah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Usianya, kana syaban yatara'ra. Dia masih muda belia, Ibnu Syihab, gurunya Imam Malik. Masih muda, sangat muda sekali. ini tadi yang di Masjid Nabawi orang-orang tua, gak bisa dipercaya kata Imam Malik kalau bicara ilmu. Ibnu Syihab datang ke Madinah dalam keadaan dia anak muda belia, tapi berilmu. Kata Imam Malik, fanazdahimu ala babi. Kami, orang-orang berilmu, para ulama di Madinah saat itu, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, berjubel-jubel, berdesak-desakan di majelisnya untuk mendengar ilmu dari Ibnu Syihab. Walaupun dia anak muda, tapi seperti tadi, shaghirun idzal taffat alaihil mahafilu. Kalau sudah ada majelis terlihat di situ, siapa orang yang berilmu, siapa yang tidak. Ilmu membedakan. Makanya kata imam, kata khalifah Harun ar-Rasyid, ketika beliau masuk Baghdad, orang gak ada yang terlalu peduli lah. Namanya khalifah, raja atau presiden kalau sekarang, ya paling dikawal oleh beberapa pasukannya, namanya khalifah, sampai ke tempat yang dia tuju, istananya. Suatu hari Harun ar-Rasyid mendengar Baghdad begitu gaduhnya. Gaduh dan ramai dan orang pada lari berduyun-duyun. Kamu dengar bagaimana orang suara orang lari. Ramai sekali. Harun ar-Rasyid sampai heran, apa ini, ada apa ini Baghdad? Apa yang terjadi? Hasil dia perintah pasukannya atau anak buahnya memeriksa. Kata mereka, ini karena Baghdad kedatangan Imam Yazid ibn Harun, imam besar di zamannya. Berduyun-duyun orang pada datang ingin mendengar, ingin menimba ilmu darinya. Dilihat oleh Harun ar-Rasyid, jutaan orang turun dan berebut di majelisnya. Kata Harun, demi Allah, inilah pemimpin. Inilah pemimpin di kaumnya. Mereka berdatangan, mereka berebut, mereka ingin mendengar, mereka memuliakannya tanpa dibayar seteng sekalipun. Gak ada yang bayar. Gak ada yang nyuruh bahkan. Tapi semangatnya dan ininya, hormatnya. Kami, kata Harun ar-Rasyid, khalifah, dikawal karena mereka dibayar. Ini pasukan khususnya ini. Kalau gak dibayar ngapain mau ngawal dia. Ditinggalkan khalifah. Ini pasukan mau ngawal dengan senjata, dengan ini. Ya karena dia dibayar. Bukan dari hatinya. Padahal ini pemimpin, penguasa. Makanya kata Harun ar-Rasyid, demi Allah, sesungguhnya penguasa itu ini. Karena betul-betul dihormati, betul-betul disegani, dicintai, orang pada datang, orang begitu memuliakan, ditinggalkan toko ini sampai gaduh tadi, gemuruh kota Baghdad. Yang di pasar, ninggalkan pasarnya yang ini. Kenapa? Ada Yazid bin Harun datang ke Baghdad. Ini pemimpin, kata Khalifah Harun ar-Rasyid rahmatullahi alaih. Kecil tapi besar di mahafil, di mahfal, punya pengaruh. Tapi orang kalau dia besar, kalau sudah di mahafil, gak akan ada maknanya. Orang gak nganggep. Ngapain orang mau datang padanya? Apa yang mereka dapati? Apa yang mereka butuhkan? Orang jahil. Kalaupun dia punya ini, punya itu, atau berkedudukan, enggak ada ilmunya. Makanya kata Abrash, wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihi al mahafilu. Orang besar di kaumnya ketika enggak ada ilmunya, saghir, jadi kecil kalau sudah di majelis akan terlihat. Terlihat siapa yang dihormati, akan terlihat siapa yang disegani, akan terlihat siapa yang dimuliakan antara yang berilmu dengan yang tidak. Beda orang yang berilmu dengan jahil. Di majelis sering Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, majelis senior-senior para sahabat pembesar-pembesar mereka radhiyallahu anhum, sering Umar ngajak Ibnu Abbas, diajak, ayo ikut. Ibnu Abbas muda belia tapi berilmu. Muda secara usia jauh dibanding yang lain. Dari seringnya itu, sebagian yang istilahnya generasi tua yang senior-senior, seperti apa ya, perasaan atau ini majelis orang besar-besar, orang tua-tua, orang senior, wahai Umar, engkau sering membawa anak muda, anak kecil, Ibn Abbas. Maka Umar ingin tunjukkan kepada mereka. Umar tanya ke mereka, para sahabat ini tadi, apa yang kalian fahami dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa yang kalian pahami dari ayat ini? Maka bicara mereka, ya, ayat menunjukkan akan banyaknya pertolongan dari Allah, akan banyaknya kemenangan dalam peperangan-peperangan. Ja'a nasrullah wal fath futuhat, akan semakin banyak, akan ada berduyun-duyun orang masuk Islam. Itu yang ayat sebutkan. Yang lain ikut bicara, jawab, ini semuanya seputar itu jawabannya. Akan banyaknya kemenangan, Islam menyebar sayap dakwah ke sana kemari begini. Selesai mereka semua bicara, itu jawaban kalian. Sekarang Ibnu Abbas ditanya oleh Umar, jawab, apa yang kau fahami dari ayat ini? Kata Ibnu Abbas, hadza na'yun minallah. Ini berita sedih dari Allah yang menandakan telah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ketika ayat ini turun, pertanda sudah sangat dekat ajal Rasul SAW akan wafat. Dari mana difahami oleh Ibnu Abbas? Sahabat-sahabat senior pun istilahnya kalau sekarang gak ngeh. Gak sampai ke sana pikirannya. Mereka yang menafsirkan ayat ini enggak sampai ke sana pemahamannya. Ibnu Abbas anak kecil, anak muda, bisa faham apa yang tidak difahami mereka. Ayat ini merupakan pertanda, isyarat dari Allah, berita sedih bahwa ajal Rasul SAW telah dekat. Dengan semakin banyaknya kemenangan-kemenangan, pertolongan Allah, banyak orang masuk Islam, berarti sudah semakin dekat ajal Rasulullah SAW. Sesuatu yang enggak terbesit di benak mereka sama sekali. Mereka terkagum-kagum, dari mana Ibnu Abbas? Rasulullah doakan, faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini berilmu tentang agamamu, ajari dia tafsir. ta'wil. Lalu kata Umar, itu sebabnya aku sering ajak Ibnu Abbas, supaya kalian tahu keilmuan tidak bisa diukur dengan usia. Al-ilmu mawahib, ilmu itu anugerah dari Allah. Seperti tadi, kadang Allah berikan kepada hambanya yang ini, tidak Allah berikan kepada yang itu. Artinya bagi antum dan kita semua, ini cambuk untuk lebih semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena masa depan, ketika orang semakin berumur, bertambah usianya, kalau kamu gak ada ilmunya, gak akan dianggap orang. Ngapa yang dilihat darimu kalau gak ada ilmunya? Orang pasti tua, orang pasti bertambah usianya. Nah, semakin kamu tua, semakin kesana, nah, kelak masa depanmu masih jauh. Bagaimana nasibmu kalau kamu gak ada ilmunya? Bagaimana orang akan memposisikan kamu? Imam Atha ibn Abi Rabah, imam tabi'in besar rahimahullah, disebutkan orangnya kecil, yani pendek, rahmatullah alaih, hitam dan damim. Damim itu rahimahullah, yani wajahnya kuranglah raut wajahnya. Waktu kecil, waktu muda lah, bukan kecil, waktu muda belia, kata ibunya, miskin lagi, sudah seperti itu kondisinya, miskin lagi, fakir. Kata ibunya, wahai Atha, demi Allah, tidak ada orang yang pandang darimu. Enggak ada orang mandang darimu. Apanya yang mau dipandang? Dari kulitnya hitam, orang akan mencela. Orang hitam. Dari wajahnya, mending kalau misalnya hitam tapi manis, tampan, ini anak masya Allah, manis sekali, tampan. Hatta wajahnya gak dipandang orang. Dari apanya? Postur tubuhmu tambah lagi. Dari harta benda ekonomimu, miskin, rendah. Kata ibunya, demi Allah, wahai Atha, tidak ada yang mengangkatmu, tidak ada yang bisa memuliakanmu kecuali ilmu. Enggak ada lagi sudah. Hanya ilmu yang bisa memuliakan kamu. Dicambuk oleh ibunya dengan kata-kata ini. Belajarlah, sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Maka belajar beliau, belajar, belajar, belajar. Walhasil, sampai saat beliau menjadi ulama, cukup kita ketahui kualitas dan kealiman seorang Atha ibn Abi Rabah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku, Imam Syafi'i, kalau sudah menghadapi masalah sulit, rumit, hukum yang berat dan rumit, aku gak bisa pecahkan, aku gak bisa menghukumi ini boleh, gak boleh, halal, haram, sunnah, begitu rumitnya, begitu beratnya, mentok sudah. Kalau sudah menghadapi itu, aku ridho, aku puas, aku tenang untuk taklid kepada pendapat Atha ibn Abi Rabah, karena kealimannya. Sampai Syafi'i pun cukup ridho dan puas mengambil pendapat Atha. Kalau aku ambil pendapatnya Atha dalam bab ini. di masanya, kalau musim haji, kita tahu kalau sudah musim haji kan pasti banyak masalah, pasti sudah. Orang begini, orang begitu, orang butuh fatwa, orang butuh jawaban. Saya gini-gini, boleh enggak, ini hukumnya bagaimana, istri saya begini, yang ini, yang banyak masalah sudah. Kalau sudah haji, orang butuh jawaban, orang butuh fatwa. Khalifah di zaman itu mengambil keputusan, dan ulama banyak, bukan gak ada, banyak ulama. Kata khalifah, khusus di musim haji, untuk musim haji, kata khalifah, tidak boleh ada yang berfatwa, tidak boleh ada yang jawab pertanyaan, kecuali Atha ibn Abi Rabah. Hanya dia yang boleh jawab. Dipercaya oleh khalifah untuk berfatwa, untuk menjawab. Khalifah, orang nomor satu, mempercayakan itu kepada Atha. Seperti kata ibunya, gak ada lagi yang memuliakanmu kecuali ilmu. Makanya kata Abros, wa inna kabirul qaumi, hafalkan ini ya syabab. Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman, wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil, wa inna kabirul qaumi la ilma indahu, saghirun idzal taffat alaihil mahafilu. Indakum al-bait? Al-abiyat indakum, ada di mukhtasar. Ada dihafal. Minggu depan insyaallah kita tanya. Waffaqakumullah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.